kabar ke sana. Angin bawa kabar ke sana, bilang pas sapu sayang. Kalau di sini so rindu padia, biar kopi jauh di sana, saya juga jauh di sini. Tak ada yang mau ganti, kopung posisi, kopung posisi. Kevin Rutter on the mix. Kopung posisi, kopung posisi, kopung posisi. Kopung posisi.